masa baladi penantian. Dulu bangau tabang pulang ke kubangan, kini cuma melayo sinan besaran. Buang ragu jo bimbang, udah pulang karena pulang karena